bila barisan nyawa kehilangan panglima jiwa, aku di masa-masa bertarung dengan realita. Kebencian jadi ideologi, banyak nama yang hilang haknya. Di mana Tuhan katakan menanti harapan semerbak wangi, menanti musim yang bersemi, menanti rapsodi. Semi menanti rapsodi kehidupan, menanti menanti arah, yeah. Menanti menanti arah, menanti menanti arah, menanti menanti semi menanti rapsodi kehidupan, menanti menanti oh, menanti harapan semerbak wangi, menanti musim yang